بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جماعة kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Orang muslim itu dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak melakukan kekafiran, walaupun dia melakukan berbagai macam perbuatan dosa, tetap saja dia masih lebih baik daripada orang kafir siapapun, walaupun orang kafir itu baik kepada kita. Iya. Dan bahkan jemaah sekalian, mencintai orang kafir, bersikap loyal kepada orang kafir, itu bisa menyebabkan kita juga menjadi kafir. Ini hati-hati. Ini bukan perkara sepele. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa yang dimaksud dengan wali jemaah sekalian? Wali itu adalah seseorang yang kita cintai dan seseorang yang kita serahkan sikap loyal kita kepadanya. Maka Allah ingatkan kita, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai atau kalian bersikap loyal kepada mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ya, siapa di antara kalian wahai kaum muslimin bersikap loyal kepada orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Jadi jemaah sekalian, ini ancamannya enggak main-main. Siapa yang bersikap loyal kepada orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Iya. Dan sudah kita pahami bersama, memilih seorang pemimpin itu adalah sebesar-besarnya sifat loyal. Iya. Apalagi kalau dia sudah terpilih jadi pemimpin, maka mau tidak mau kita harus bersifat loyal. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang muslim kalau dia memahami tauhid dengan benar dan dia pahami betapa bahaya dosa kesyirikan dan dosa kekufuran itu, kemudian dia mencintai orang-orang kafir atau memilih mereka menjadi pemimpin. Ini enggak mungkin kalau dia betul-betul memahami tauhid dengan benar. Karena Allah telah mengingatkan dengan keras, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ya, hati-hati. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita betapa besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Tapi sangat disayangkan, masih banyak kaum muslimin yang terjerumus di dalam dosa-dosa syirik ini. Ini yang jadi masalah. Mengaku muslim, tetapi perbuatannya tidak beda dengan orang-orang kafir. Yaitu dia melakukan perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran. Dia melakukan dosa-dosa yang dapat membatalkan Islamnya. Ini yang jadi masalah. Dia mengaku muslim, KTP-nya tertulis beragama Islam, tetapi perbuatannya, amalannya justru dapat membatalkan Islamnya, menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia tidak memahami hakikat tauhid. Oleh karena itu, Risalah yang singkat ini berisi 4 kaidah penting untuk memahami tauhid dengan benar agar kita bisa membedakan dengan kesyirikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama itu adalah penjelasan tentang perbedaan tauhidnya orang-orang musyrik jahiliyah dahulu dan orang-orang muslim. Apa perbedaannya jemaah sekalian? Tentunya sangat banyak. Di antaranya adalah orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, mereka juga beriman dengan rububiyah Allah. Apa yang dimaksud dengan rububiyah Allah? Maksudnya adalah mengimani Allah memiliki sifat-sifat rububiyah. Sifat-sifat rububiyah itu artinya Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang menguasai seluruh makhluknya, Allah yang mengatur seluruh makhluknya. Ya. Ini namanya sifat-sifat rububiyah. Sebagian orang mengira mentauhidkan Allah hanya sampai di situ saja. Yang penting kita sudah imani Allah yang maha pencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur alam ini. Bahkan ada yang mengira tauhid itu hanya sekedar mengimani Allah itu ada. Sudah. Yang penting kita iman Allah itu ada. Jamaah sekalian, kalau tauhidnya hanya seperti itu, maka itu tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Enggak ada bedanya. Sama persis. Ya. Hanya beda dengan orang-orang ateis saja. Orang-orang ateis yang sama sekali tidak percaya adanya sesembahan. Tidak percaya kepada Allah. Walaupun dalam hati kecil mereka, sebenarnya mereka percaya. Hanya karena kesombongan mereka, mereka mengaku tidak percaya adanya Tuhan, kata mereka. Iya. Tapi, dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, yang Rasulullah SAW diutus untuk mengajak mereka masuk Islam, belum ada perbedaan kalau kita hanya beriman dengan tauhid rububiyah. Di dalam surat Yunus ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakan wahai Muhammad. Katakan kepada orang-orang musyrik jahiliyah tersebut, "Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi?" Disuruh tanya, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absara? Tanyakan juga kepada mereka, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menganugerahkan kepada kalian pendengaran dan penglihatan kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah ciptakan kita dari sesuatu yang sebenarnya tidak hidup, yaitu sperma. Ya. Dan sel telur wanita. Dari benda mati ini Allah ciptakan kita menjadi hidup. Wa yukhrijul mayyit minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yaitu mengeluarkan sperma dan sel telur wanita dari manusia yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur urusan dunia ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditanyakan kepada orang kafir. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini pertanyaan kepada orang kafir. Siapa yang menguasai langit dan bumi? Siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan kepada kalian? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Apa jawaban mereka jemaah sekalian? فَسَيَكُولُونَ اللَّهِ. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Artinya, orang kafir itu mengimani semua itu. Mereka beriman Allah yang memberi rezeki, mereka beriman Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur urusan. Kalau begitu, apa bedanya iman kita dengan orang kafir? Kalau iman kita hanya sampai di situ saja. Perbedaannya jemaah sekalian, Allah tegaskan di akhir ayat, fakul afala tattaqun, katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Dan ketakwaan yang paling tinggi adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Maka ketahuilah, ketakwaan yang paling tinggi itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang musyrik. Yaitu mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Mereka beriman Allah yang maha pencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur alam ini. Tapi mereka mempersembahkan ibadah mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jemaah sekalian, hakikat tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang pertama. Sekarang kita masuk kaidah yang kedua. Jemaah sekalian, kata penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yakulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Bahwasannya mereka berkata, kami tidak berdoa kepada para wali, tidak pula menyandarkan diri kepada mereka ataupun kepada para nabi, kecuali untuk agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dan agar kami mendapatkan syafaat. Jamaah sekalian, inilah alasan-alasan yang dibuat oleh orang-orang yang menyembah para wali. Bagaimana cara mereka menyembah para wali? Mereka misalkan berdoa kepada para wali, ataupun berdoa kepada para nabi, juga berdoa kepada para malaikat. Ketika mereka dilarang, maka mereka mengatakan, kami enggak beribadah kepada para wali. Jangan salah paham, kata mereka. Kami datang di kuburan-kuburan para wali itu bukan untuk menyembah mereka, bukan. Cuman bagaimana mereka mendekatkan kami kepada Allah, atau agar mereka memberi syafaat kepada kami. Ini dua alasan mereka. Supaya semakin dekat kepada Allah, dan supaya kami dapat syafaat para wali tersebut. Ya. Karena logika mereka, para wali itu kan dekat dengan Allah. Sehingga kalau kita berdoa kepada para wali, tujuannya agar para wali itu mendekatkan kita kepada Allah, atau agar doa kita lebih dapat dikabulkan, atau agar kita mendapatkan syafaat. Ini alasan mereka. Nah, jemaah sekalian, ternyata dua alasan ini juga merupakan alasan orang-orang kafir dahulu menyembah selain Allah. Subhanallah, enggak ada bedanya. Ya. Mari kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim dalil yang menunjukkan orang-orang kafir itu menyembah selain Allah demi agar semakin dekat kepada Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka, maka mereka berkata, kami tidaklah menyembah sesembahan-sesembahan kami tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi jemaah sekalian, inilah alasan orang-orang kafir dahulu menyembah selain Allah. Siapa yang mereka sembah? Banyak. Termasuk orang-orang saleh. Sebagaimana insyaAllah nanti akan datang pada kaidah berikutnya. Kalau ada yang mengatakan, itu kan yang mereka sembah berhala. Tidak. Bukan hanya berhala yang mereka sembah. Mereka juga menyembah orang-orang saleh. Mereka juga menyembah para wali. Dan mereka juga menyembah para nabi. Bahkan para malaikat. Apa tujuan mereka jemaah sekalian? Agar mereka lebih dekat kepada Allah. Subhanallah, tujuan mereka sangat mulia. Makanya jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Tujuan yang benar, tujuan yang baik, belum tentu perbuatan itu diterima oleh Allah. Oleh karena itu, ingat selalu, dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, niat yang benar atau niat yang baik, yaitu beribadah karena Allah. Yang kedua, caranya juga harus benar. Walaupun niatnya baik, tapi caranya tidak benar, Allah tidak akan menerima ibadah tersebut. Di subhanallah, orang-orang musyrik dahulu yang Allah sangat membenci mereka, Allah murka kepada mereka, dan karena mereka kafir, Allah utus Nabi kepada mereka untuk mengajak mereka masuk Islam. Ternyata tujuan mereka menyembah kepada selain Allah itu sangat mulia, supaya lebih dekat kepada Allah. Ya. Dan jemaah sekalian, ketika orang-orang Nasrani mengatakan Yesus itu anaknya Allah, apa maksud mereka? Apakah mereka bermaksud menghina Allah? Sama sekali tidak. Justru mereka bermaksud memuliakan Allah. Tetapi karena sebab itu, justru mereka dimurkai oleh Allah. Iya. Mereka bermaksud memuliakan Allah dan juga memuliakan Yesus. Yesus marah kepada mereka, Allah lebih marah lagi kepada mereka. Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Mereka mengatakan, Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maka Allah katakan, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنْشَكُ الْأَرْضُ وَتَحِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Hampir-hampir juga bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh. Karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Artinya apa? Kata para ulama mufassirin, langit, bumi, dan gunung-gunung hampir saja hancur. Karena apa? Karena mereka takut akan murka Allah. Mereka tahu Allah murka tatkala manusia mengatakan Allah memiliki anak. Tapi jemaah sekalian, maksud mereka mengatakan itu untuk memuliakan Allah. Ya. Kenapa kata mereka? Allah sayang kepada manusia, jadi Allah utus penebus dosa. Kan bagus kelihatannya. Tapi dengan sebab itu Allah murka kepada mereka. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Tujuan yang benar, belum tentu apa yang kita lakukan itu menjadi baik. Ya. Harus kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, walaupun seseorang bertujuan baik, supaya dia lebih dekat kepada Allah, tapi dia tempuh dengan cara yang salah, yaitu dia beribadah kepada selain Allah, maka justru Allah menjadi murka kepadanya. Ya. Dan ini jemaah sekalian, namanya bukan sekedar kebodohan, tetapi kebodohan kuadrat. Ya. Jadi kebodohan itu ada bertingkat-tingkat. Ada namanya al-jahlul basit, kebodohan yang ringan. Apa maksud kebodohan yang ringan? Orang yang bodoh dan dia sadar dirinya bodoh, itu mending. Orang yang tidak tahu, tapi dia sadar dia tidak tahu, enggak sok tahu jadinya. Ada juga kebodohan murakkab, al-jahlul murakkab, kebodohan kuadrat. Dia bodoh, tapi dia mengira dirinya pintar. Dia melakukan kesalahan, tapi dia mengira itu adalah kebenaran. Ini yang bahaya. Mereka melakukan dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan, dan mereka anggap itu adalah ibadah. Kalau orang melakukan syirik, dan dia sadar dia syirik, itu mending. Mudah-mudahan satu saat dia tobat. Ya, mudah-mudahan satu saat dia tobat. Tapi sekarang dia melakukan kesyirikan dan dia mengira itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Ya, seperti sebagian orang yang melakukan tur ziarah ke makam para wali. Apa yang mereka lakukan di sana jemaah sekalian? Sebagian mereka sampai pada tingkatan berdoa kepada para wali tersebut. Padahal doa itu adalah sebesar-besarnya ibadah. Doa adalah sebesar-besarnya ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada para wali, berarti dia telah beribadah kepada para wali tersebut. Tapi subhanallah, tujuannya benar. Tujuannya baik. Dia ingin lebih dekat kepada Allah. dan dia mengira amalannya tersebut akan membuat Allah semakin cinta kepadanya. Padahal justru itu adalah amalan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kebodohan kuadrat. Iya. Dan subhanallah, yang mengajarkan mereka seperti itu adalah orang yang mereka anggap paling tahu tentang ajaran agama. Ini kondisi, ini realita masyarakat kita. Mereka melakukan dosa terbesar, yaitu perbuatan syirik, dan mereka mengira itu adalah ibadah. Siapa yang mengajarkan mereka itu adalah ibadah, jemaah sekalian? Orang yang mereka anggap paling tahu tentang permasalahan agama. Ya, yang mereka panggil ustaz, yang mereka panggil kiai. Makanya enggak semua orang dianggap ustaz, dianggap kiai, betul-betul dia sebenarnya patut disebut ustaz atau disebut kiai. Justru banyak di antara mereka yang malah menyesatkan umat. Ya. Mereka mengajarkan sesuatu yang justru bertentangan dengan syariat. Jadi ini kenyataan yang harus kita pahami, dan kita punya tanggung jawab. Di pundak kita ada tanggung jawab besar untuk mengingatkan mereka, menasihati mereka, mendakwahi mereka. Iya. Makanya jemaah sekalian, sebelum kita menuntut ilmu, harus kita punya niat. Ilmu ini akan saya pelajari dan akan saya ajarkan kepada orang lain. Ini tujuan yang benar dalam menuntut ilmu. Bukan sekedar kita pahami sendiri, kita amalkan sendiri. Tapi ingat, kita punya kewajiban untuk mendakwahkan kepada orang lain. Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik dahulu, ketika mereka beribadah kepada selain Allah, pada hakikatnya mereka juga hanya sekedar memohon syafaat. Surat Yunus ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'a'una indallah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak sedikit pun bisa membahayakan mereka, tidak pula bisa memberi manfaat. Dan mereka mengatakan, para wali dan para nabi yang kami sembah selain Allah itu adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Ya. Ini jemaah sekalian, Allah kabarkan kepada kita mengapa orang-orang musyrik dahulu menyembah selain Allah. Tujuannya supaya mereka dapat syafaat. Maka tidak ada bedanya dengan orang yang mengaku muslim hari ini, kemudian dia berdoa kepada para wali, minta syafaat. Minta syafaat. Tidak ada bedanya. Persis seperti orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Makanya jemaah sekalian, termasuk salah kaprah yang sangat parah apabila seseorang minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah kaprah. Betul, kelak di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan hak untuk memberi syafaat. Tapi syafaat itu bukan milik beliau. Itu adalah milik Allah. Meminta kepada beliau adalah minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Maka itulah termasuk permintaan kesyirikan. Ya. Termasuk berdoa kepada selain Allah, padahal itu hanya mampu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hal itu terjadi karena mereka tidak memahami hakikat syafaat. Oleh karena itu, penulis menjelaskan syafaat itu ada dua macam. Ya, untuk memahami syafaat, beliau jelaskan secara ringkas, syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyyah wa syafa'atun mutsbatah. Syafa'at yang dinafikan atau ditolak oleh Al-Qur'an dan syafa'at yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Fasyafa'atul manfiyyah ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdir 'alaihi illallah. Syafa'at yang dinafikan oleh Al-Qur'an adalah syafaat yang diminta dari selain Allah dalam perkara yang hanya Allah yang mampu untuk melakukannya, yaitu syafaat di akhirat kelak. Allah tegaskan dalam Al-Quran, Qulillahi asy-syafa'atu jami'an. Surat Az-Zumar ayat ke-44. Katakan wahai Muhammad, syafaat itu hanya milik Allah seluruhnya. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita jamaah sekalian, yang bisa memberi syafaat, yang bisa kita panjatkan doa supaya dapat syafaat, hanya Allah. Karena Allah mengatakan, syafaat itu milik Allah seluruhnya. Kemudian, Al-Quran juga menafikan syafaat terhadap orang-orang musyrik. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat sedikitpun. Sebagaimana dalam surat Ghafir ayat ke-18. Ma lidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang musyrik yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Jadi inilah syafaat yang dinafikan. Orang yang melakukan kesyirikan tapi mengharapkan syafaat, dia berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, tapi dia mengharapkan dapat syafaat, maka mereka tidak akan dapat syafaat. Jadi orang yang melakukan perbuatan kesyirikan justru menghalangi dirinya mendapatkan syafaat. Kemudian syafaat yang ditetapkan, yaitu ditetapkan oleh Al-Quran. Syafaat yang ditetapkan oleh Al-Quran harus terpenuhi padanya dua syarat, yaitu ridallahi lil mashfu'illah ba'dal izin. Pertama, Allah ridho terhadap orang yang diberi syafaat. Yang kedua, Allah sudah izinkan orang yang memberi syafaat. Ya. Ini dua syarat jemaah sekalian. Pertama, izin Allah terhadap orang yang memberi syafaat. Dan itu sudah Allah tentukan. Contohnya adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ada syafaat para ulama, syafaat syuhada, syafaat orang-orang saleh, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memberi syafaat terhadap keluarga kita. Iya. Ada juga syafaat anak kecil yang belum balig yang wafat. Ini jemaah sekalian, hiburan bagi setiap orang tua. Kalau ada orang tua yang anak kecilnya wafat dan belum balig, itu kesedihannya luar biasa. Tapi Allah, kalau dia sabar, dia bersyukur, dan dia tetap beribadah kepada Allah, maka anaknya itu akan memberi syafaatnya pada hari kiamat. Ya. Anak kecil yang meninggal sebelum balig. Anak kecil kaum muslimin. Ya. Jadi macam-macam syafaat. Maka ini syarat yang pertama. Allah izinkan kepada orang-orang tertentu untuk memberi syafaat. Tapi ada lagi syarat yang kedua. Ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Artinya, walaupun misalkan Nabi Muhammad SAW mau memberikan syafaat kepada seseorang, tapi Allah tidak meridhoi orang tersebut, maka tidak akan terlaksana. Jadi harus kita pahami, syafaat Nabi SAW itu adalah syafaat yang pada hakikatnya izin dari Allah untuk beliau. Bukan karena beliau hebat sehingga bisa memberi syafaat, dalam artian beliau bisa mengatur Allah, tidak. Ya. Bukan karena beliau bisa mengatur Allah, tidak. Tapi itu adalah izin yang Allah berikan kepada beliau. Ya, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi." Siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 255. "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi." Ini dalil menunjukkan yang memberi syafaat itu, dia hanya bisa memberi syafaat setelah Allah berikan izin. Setelah Allah berikan izin kepadanya, siapa dulu yang akan dia berikan syafaat? Kalau dia berikan syafaat kepada orang-orang yang beriman, maka dia dapat izin. Tapi kalau dia mau memberikan syafaat kepada orang-orang kafir, maka dia tidak akan mendapatkan izin. Iya. Kenapa? Karena orang tersebut tidak diridhai oleh Allah, sebagaimana surat Ghafir ayat ke-18 yang kita sebutkan tadi, "Malidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta." Tidak ada bagi orang-orang zalim kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Kemudian dalam surat An-Najm ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah ridhoi. Ini ayat juga menunjukkan kepada kita malaikat akan memberikan syafaat. Jadi jemaah sekalian, syarat mendapatkan syafaat yang pertama sekali adalah tauhid. Orang yang menyekutukan Allah tidak akan mendapatkan syafaat kecuali satu orang pengecualian, yaitu Abu Thalib. Itu pun tidak sampai mengeluarkannya dari neraka, cuman mengurangi azabnya karena jasa-jasanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Islam. Dan Abu Thalib mendapatkan azab penghuni neraka yang paling ringan, yaitu 2 buah api yang diletakkan di kakinya dan sampai membuat otaknya mendidih. Dan dia mengira inilah azab yang paling berat di neraka. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah azab yang paling ringan. Ini pengecualian, satu orang saja, orang musyrik yang dapat syafaat. Tapi bukan syafaat mengeluarkan dia dari neraka, tidak. Enggak mungkin dia keluar dari neraka, sebagaimana yang telah Allah tegaskan, "Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Iya. Jadi jemaah sekalian, hakikat syafaat haruslah kita mohonkan dan kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Barang siapa meminta syafaat kepada selain Allah, maka itu termasuk kategori kesyirikan. Jemaah sekalian, inilah kaidah yang kedua sebagai sekaligus meluruskan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada para wali dengan alasan supaya mereka lebih dekat kepada Allah atau mereka mendapatkan syafaat para wali tersebut, maka ini tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ini kan sedikit bawa politik, bawa politik. Ini kan sekarang masyarakat itu lagi mau mendekati pemimpin. Sementara pemimpin itu kita tahu dalam Quran bahwa kita harus memilih yang muslim. Saya pernah dengar dari satu kajian, ketika kita memilih pemimpin yang muslim, sekalipun dia muslim, ketika dia juga tidak amanah, itu Rasulullah mintakan untuk bersabar. Sementara orang berpikir lebih baik memilih pemimpin yang non-muslim tapi seakan-akan amanah, gitu. Padahal di Quran juga dikatakan bahwa orang Islam itu tidak akan ridho pada orang Islam sebelum dia masuk dalam agama Islam. Dan banyak orang akhirnya jadi seperti terjerumus ke situ. Itu gimana itu kita memberi pemahaman, karena ini kan jadi larinya kan ke tauhid juga, ke akidah juga gitu. Dan seakan-akan orang ini bisa berubah gitu. Di Quran juga ada kata-kata, saya pernah dengar itu, Quran juga katakan bahwa apabila seorang itu yakin dia bisa memimpin, maka Allah tidak akan menanggungnya. Apabila? Apabila orang itu percaya bahwa dia bisa memimpin, maka Allah tidak akan membantunya. Saya pernah dengar seperti itu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Ini termasuk musibah di masa ini. Kaum muslimin ikut-ikutan mendukung dan memilih pemimpin kafir. Dan subhanallah, yang mendukung mereka ini, yang mendukung orang-orang kafir itu, mereka lah orang-orang yang diantaranya yang diserahi sebagai pemimpin-pemimpin. Misalkan pemimpin di sebuah partai, pemimpin di sebuah organisasi. Mereka diamanahkan menjabat sebagai pemimpin. Mereka lah yang diantaranya mendukung pemimpin kafir. Subhanallah. Masyarakat mengangkat mereka menjadi pemimpin. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak memahami agama dengan baik. Padahal syarat utama diangkat menjadi pemimpin itu, dia memiliki agama yang baik. Dia memiliki pemahaman agama yang benar. Ya. Jadi ini kondisi masyarakat kita, realita kita. Tidak yang memimpin, tidak pula yang dipimpin. Masih banyak yang tidak memahami agama dengan benar. Bahkan mereka tidak pahami ajaran yang sangat prinsip di dalam Islam. Permasalahan keimanan, keyakinan, akidah, tauhid. Ya. Maka ini seharusnya menyadarkan kita. Di pundak kita ada tanggung jawab untuk berdakwah, untuk mengajak mereka. Ya. Realnya, bagaimana menyadarkan mereka? Sampaikan dakwah. Ajak mereka ikut kajian. Pinjamkan kepada mereka buku-buku agama, biar mereka baca, biar mereka paham. Itu solusinya. Tidak ada yang lain. Untuk menyadarkan mereka bagaimana seharusnya beriman dengan benar, tidak lain adalah berdakwah. Itulah tanggung jawab kita. Maka kita harus mengingatkan mereka, menasihati mereka, mengajarkan mereka, atau mengajak mereka mengikuti majelis-majelis ilmu, atau pinjamkan kepada mereka buku-buku agama biar mereka paham. Inilah tugas kita. Ya. Dan jemaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Memilih pemimpin kafir hukumnya haram. Enggak ada perbedaan pendapat ulama. Tapi masih ada kita dengarkan, katanya dia tokoh agama. Katanya dia cendekiawan muslim. Bahkan dia pemimpin ormas besar, ormas Islam. Malah dia yang mendukung pemimpin kafir. Ya. Dan mereka sebut dia kiai, dia ulama. Padahal ulama dahulu sepakat. Ulama empat mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan seluruhnya sepakat haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Ya. Bukan hanya haram, seperti yang kita jelaskan tadi. Bisa menyebabkan orang itu pun menjadi kafir. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ya. Jemaah sekalian, ulama menjelaskan maksud ayat ini adalah kalau dia memilih pemimpin kafir tersebut atas dasar menyetujui agama mereka, maka dengan sebab itu dia kafir. Ya. Tapi kalau dia mendukung mereka hanya karena dunia atau karena faktor-faktor lain, maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai menjadikan orang yang mendukung itu kafir. Ya. Tapi kalau dia mendukung atas dasar setuju dengan agamanya, maka dia kafir. Jadi Intinya ini permasalahan berbahaya. Ini dosa besar. Bahkan bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Maka bagaimana solusinya? Tidak ada solusinya kecuali dengan berdakwah. Mengajarkan mereka, mengingatkan mereka. Dan itulah tugas kita. Iya. Kemudian, yang ditanyakan tadi, setahu saya tidak ada ayat yang menjelaskan seperti itu. Tetapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, beliau berkata kepada sahabatnya Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaika, wa in utitaha an ghairi mas'alatin uinta 'alaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan sekali-kali kamu minta jabatan. Karena kalau kamu mendapatkan jabatan, tanpa meminta, kamu akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kamu dapatkan jabatan dengan cara meminta, maka akan dibiarkan kepadamu." Maksudnya, tidak akan mendapatkan pertolongan. Dan jemaah sekalian, ini merupakan dalil yang menunjukkan kepada kita, tidak boleh seorang muslim minta jabatan. Sekarang bukan hanya minta jemaah sekalian, mengemis. Ya, mengemis dari rakyat, minta dipilih sebagai pejabat, bukan hanya minta, mengemis. Ya. Ini sebenarnya bukan ajaran Islam. Ini ajarannya orang-orang kafir. Ajarannya orang-orang kafir. Ini sistem demokrasi itu kan bukan dari Islam. Demokrasi itu memilih berdasarkan suara terbanyak. Jadi orang kafir sekalipun, kalau suara terbanyak memilih, maka dia akan terpilih. Ya. Walaupun dia kafir. Koruptor sekalipun, kalau yang banyak memilih, maka dia terpilih. Ini sudah jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Jangankan minta memilih. Atau mencalonkan diri. Minta jabatan saja, bukan jabatan tertinggi, itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebenarnya hukum asal. Mengikuti pemilihan seperti ini pada hakikatnya terlarang. Tetapi jemaah sekalian, dalam kondisi tertentu para ulama berfatwa dengan terpaksa kita ikut supaya kemudaratan itu menjadi kecil. Ya misalkan kalau ada orang kafir dan orang muslim yang mencalonkan diri, maka kita pilih yang muslim supaya orang kafir ini tidak naik. Ya, namun kita harus paham, pada asalnya pemilihan ini, cara seperti ini salah. Bukan seperti itu cara memilih pemimpin dalam Islam. Cara memilih pemimpin dalam Islam itu dilihat kualitasnya. Enggak peduli orang mau suka sama dia atau tidak. Kalau dia pantas memimpin, dia harus memimpin. Ya, kalau dalam demokrasi beda. Walaupun dia jelek, orang banyak milih, maka dialah yang akan terpilih menjadi pemimpin. Ya. Walaupun jemaah sekalian, harus kita pahami juga, pada hakikatnya suara terbanyak itu pada hakikatnya adalah suara segelintir orang yang punya uang. Ya. Untuk apa? Untuk membuat pencitraan. Ya. Karena mereka punya uang, bikin iklan, akhirnya bisa mempengaruhi suara terbanyak. Ya. Dan Allah mengatakan, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Itulah kondisi kebanyakan orang. Kalau kamu ikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, jadi harus kita pahami, minta dipilih jadi pemimpin sebenarnya enggak sesuai dengan syariat Islam. Tapi dalam kondisi tertentu terpaksa kita memilih untuk apa? Untuk mengecilkan kemudaratan. Ya. Jadi di sini ada dua mudarat. Kita ikut memilih salah. Tapi kalau kita enggak milih, lebih salah. Paham ya? Ya. Jadi dua-duanya salah. Ya. Maka kita harus memilih kesalahan yang lebih ringan. Kalau kita biarkan orang kafir ini memimpin, kesalahannya lebih besar. Tapi kalau kita ikut memilih, juga salah. Maka terpaksa kita ikut memilih, supaya kita tidak membiarkan orang kafir ini memimpin. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutin bahwa kita berdoa di makam-makam wali itu sama syirik. Kalau sekarang kita minta didoain kepada orang alim, tapi yang masih hidup sama ustaz. Baik. Kalau doain saya dengan ya. Lancar dari mampu. Iya. Itu boleh atau enggak? Iya. Ya. Ini termasuk yang disyariatkan. Itulah yang disyariatkan. Itu termasuk kategori tawassul yang benar. Yaitu kita datang kepada orang soleh yang masih hidup, kemudian kita minta didoakan. Dan para sahabat sering melakukan. Para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Tapi jemaah sekalian, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang menunjukkan para sahabat datang di kuburan beliau untuk berdoa kepada beliau, tidak ada. Ya. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat datang kepada beliau minta didoakan. Pernah terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan. Kenapa mereka tidak ke kuburan Nabi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan mereka cara seperti itu. Iya. Jadi itu disyariatkan, dibolehkan kita datang kepada orang soleh atau kawan kita, kita lihat masya Allah dia orang baik, kita minta didoakan. Iya, ini boleh. Wallahu alam. Tapi betul-betul orang soleh ya, bukan dukun. Iya. Jangan datang kepada dukun. Satu lagi. Ya. Saya mau tanya di luar itu sudah boleh. Apa itu? Keluar dari mati bisa. Enggak apa-apa. Jadi, saya mau tanya mengenai riba. Hukum riba. Jadi kalau di Islam itu kan sebetulnya bisa utang piutang juga. Asalkan dari pihak ketiga yang tidak berbeda. Gitu. Ya. Kalau ada yang mengajukan dapat bantuan, misalnya kita mau beli satu barang, ada saudara kita mau membantu untuk banyak kekurangan barang itu, kalau kita ambil uang dari saudara kita itu lalu kita bayar kelebihan, apa itu termasuk riba? Atau yang kedua, misalkan barang itu kita mau membayar barang itu karena ada kekurangan, bisa apa baiknya kita berikan uang kita kepada saudara kita agar dia yang belikan barang itu yang kita mau, baru kita bayar baik. Baik. Pertama, harus dibedakan antara transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam dan jual beli. Ya. Jadi kita sepakati dulu. Kita mau hutang piutang, pinjam meminjam atau mau jual beli. Kalau saudara kita sekedar meminjamkan, maka sedikit pun dia enggak boleh ambil untung. Ya. Dalam transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang, sedikit pun tidak boleh mengambil untung. Ya. Sebagaimana kaidah yang disepakati para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang kita mendapatkan manfaat darinya, maka itu adalah riba. Ya. Jadi orang yang memberi pinjaman kepada saudaranya itu adalah amal soleh. Dasarnya adalah perbuatan ihsan, perbuatan baik kepadanya. Makanya yang dia harapkan adalah pahala dari Allah. Ya. Tidak boleh sedikit pun dia mengambil manfaat dari orang itu. Ya. Jadi kalau disepakati dari awal dia harus mengembalikan dalam jumlah lebih dari apa yang dia pinjam, maka itu adalah riba. Bahkan hati-hati, sebagian orang menipu dengan membuat istilah-istilah. Ya, misalkan mereka katakan ini uang administrasi, atau ini uang apa namanya, uang capek lah, uang rokok atau uang apa, sama saja. Nggak boleh ada kelebihan sedikit pun. Terserah mau dinamakan uang apa, nggak boleh ada kelebihan sedikit pun. Ya, pinjam 1 juta, kembalikannya 1 juta. Lebih 1 rupiah itu riba. Jemaah sekalian, jangankan lebih 1 rupiah. Tadi kaidah mengatakan siapa mendapatkan manfaat dari pinjaman yang dia berikan, maka itu riba. Artinya manfaat itu enggak harus kelebihan. Misalkan dia sebelumnya enggak pernah pinjamin mobil kepada kita. Ketika kita pinjamkan uang, dia masya Allah udah jadi baik sekali sama kita. Dia tawarkan mobil. Kalau kita ambil karena kita berikan pinjaman kepada dia, itu termasuk riba. Iya. Apalagi mengambil kelebihan pembayaran. Kecuali dia memang sehari-hari sudah biasa pinjamkan mobil kepada kita. Kita berikan pinjaman, enggak berikan pinjaman, tetap dia berikan pinjaman mobilnya, maka tidak masalah. Iya. Tetapi, kalau orang yang mau bayar hutang, kemudian dia lebihkan, itu boleh. Selama dari awal tidak mereka sepakati. Ya. Dan orang yang meminjamkan itu juga pun enggak mengharapkan. Ya. Ini cuma sekedar dia membalas jasa. Tapi kalau dari awal sudah ditetapkan, ini bunganya sekian persen. Ya. Maka ini adalah riba. Ya. Jadi enggak boleh sedikit pun. Walaupun di lembaga-lembaga keuangan di hari ini, itu adalah hal yang biasa. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan. Jadi sama-sama yang minjam dan yang dipinjamkan. Ya. Demikian pula orang yang menulis transaksinya, yaitu pegawai banknya misalkan, menulis transaksi, dan 2 orang saksinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya sama, ya, terlibat dalam transaksi riba. Ya. Jadi ini yang pertama, kalau itu transaksinya pinjam meminjam atau hutang piutang. Kemudian kalau transaksinya jual beli, misalkan kita butuh barang, kita enggak punya uang, maka kita minta tolong kepada kawan kita untuk belikan dulu barang itu, kemudian dia jual ke kita. Atau kita datang ke satu lembaga keuangan, ya, untuk minta pembiayaan. Maka ini dibolehkan, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, orang yang membelikan barang kepada kita atau lembaga, dia sudah beli barang itu dan sudah menjadi miliknya. Jadi barang itu jadi miliknya dulu. Bukan dia kasih uang ke kita, kemudian kita pergi beli sendiri. Bukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi' ma laisa indak." Jangan kamu jual sesuatu yang bukan milikmu. Jadi satu lembaga keuangan misalkan, kita minta pembiayaan membeli 1 barang, dia harus beli dulu barang itu. Dan jadi miliknya. Baru dia boleh jual ke kita. Ya. Oleh karena itu, ketika kita minta dibelikan, dia enggak boleh bikin persyaratan. Nanti kalau saya sudah beli, kamu harus bayar ya. Nanti kamu enggak jadi beli lagi. Enggak boleh. Karena kalau dia sudah bikin persyaratan, itu sama saja dia sudah menjual. Ya. Jadi, ketika dia beli barang itu, dan kita mau batalkan, boleh. Maaf ya, saya enggak jadi beli. Padahal barangnya sudah dia beli. Enggak masalah. Kalau dia bikin persyaratan, kamu janji ya, kalau saya sudah beli, kamu akan jadi belinya. Jangan-jangan, saya sudah beli, kamu enggak jadi beli. Kalau dia sudah bikin persyaratan seperti itu, sama saja dia sudah menjual barang yang belum dia miliki. Ya. Ini syarat yang pertama. barang itu sudah betul-betul dia miliki dan enggak boleh dia haruskan, sebelum dia beli enggak boleh dia haruskan kita untuk membeli barang tersebut. Ya. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh ada denda atau penyitaan jika terlambat membayar. Ya. Denda ini termasuk kategori riba. Kalau begitu bagaimana solusinya? Jika orang yang membeli barang itu sudah enggak mampu bayar, solusinya adalah jual barang itu, kemudian sisa hutangnya dibayarkan. Kalau ada kelebihan, ya itu milik dia, bukan milik orang yang membiayai tadi. Tapi kalau ternyata setelah dijual, kemudian dibayarkan hasilnya, ternyata masih kurang pembayarannya, maka dia punya hutang kalau begitu. Iya. Jadi, kalau memenuhi syarat ini, walaupun dia jual lebih daripada harga yang dia beli, enggak masalah. Iya. Misalkan dia beli 1 juta, kemudian dia jual ke kita 1,5 juta. Apakah dengan cara cash atau dengan cara kredit, enggak masalah. Ya, tapi dengan syarat itu tadi. Pertama, barang itu sudah dia miliki. Yang kedua, tidak ada aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat seperti adanya denda dan penyitaan. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Dua-duanya berkaitan pertanyaan satu dan dua. Rupanya kita warga di KAL itu, kalau bolehlah saya berandai-andai, dua-duanya tidak diberi bola. Dikatakan yang pertama jelas seburuk-buruk makhluk dan orang kafir pemimpin. Yang kedua kalinya Al-Quran mengatakan Al-Rijal Qawwama 'ala Nisa'. Kalau berandai-andai seandainya dua, yang satu kafir laki, yang satu muslim wanita, ini yang pertama. Kalau kita berkiblat pada cara, udah contoh misalnya Fatimah Rasulullah dalam kepemimpinan. Apa Pak? Ya, wanita yang menjadi pemimpin muslim bisa. Kemudian yang kedua dengan Bapak tadi tentang apa istilahnya utang piatang atau pinjam meminjam. Ada orang pinjam saya 5 juta. Boleh, tapi dihitung dengan harga emas sekarang. Kemudian 5 tahun kemudian, ya nanti situ pulangin harga emas. Terserah nanti 5 tahun yang akan datang itu berapa harganya. Kan toh, kalau sekarang 5 juta saya beli ayam, saya piara, saya kan dapat telur banyak, kira-kira begitu. Tapi kan 5 tahun yang akan datang kan, duit sekian ini kan gak bisa lagi untuk beli emas. Ya. Lima kira-kira begitu. Terima kasih. Baik. Yang pertama, mana yang lebih baik? Memilih pemimpin kafir atau wanita muslimah? Ya. Misalkan kita enggak ada pilihan, ya. Enggak ada pilihan, hanya ada dua pilihan. Misalkan, ya. Enggak ada pilihan, hanya ada dua pilihan. Laki-laki kafir, muslimah muslimnya wanita. Maka yang lebih kecil mudaratnya adalah memilih yang wanita muslimah. Lebih kecil mudaratnya. Ya, daripada memilih laki-laki kafir. Jadi dua-duanya salah, tapi yang lebih mending kesalahannya, lebih kecil kesalahannya adalah memilih wanita yang muslimah. Ya. Jangan memilih wanita, memilih yang laki-laki yang muslim saja, sebenarnya salah juga kan? Ya. Tapi lebih kecil kesalahannya dibanding memilih orang kafir. Ya, baik. Kemudian yang kedua, ya, hukum kita meminjam uang, tapi bayarnya sesuai dengan harga emas. Ini sepatutnya dihindari. Kalau dia mau begitu, mestinya belikan emas dulu, kemudian pinjamkan dalam bentuk emas. Ya, jangan kasih uang. Kemudian disuruh ganti harga emas di masa yang akan datang. Ya. Ini mudaratnya besar. Pertama, bisa saja harganya itu melambung jauh. Ya, bisa saja terjadi. Harganya itu melambung jauh. Kalau begitu akan merugikan orang yang meminjam. Bisa jadi juga harganya jatuh malah. Ya, akan merugikan orang yang memberi pinjaman. Ya, jadi ini sepatutnya dihindari. Kemudian, orang yang memberi pinjaman itu, dia sudah menyadari, memberi pinjaman itu resiko. Dan disitulah nilai pahalanya. Ya. Kita mau memberi pinjaman kepada seseorang, berarti kita sudah berani mengambil resiko. Untuk apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Bukan mengharapkan keuntungan. Jadi resikonya, ketika dia kembalikan uang ini, bisa jadi nilainya sudah gak seperti dulu. Itu sudah resiko orang yang meminjamkan, yang sudah harus kita pahami. Kita mau bantu saudara kita, kita harus sudah paham. Bisa jadi, ketika dia kembalikan uang ini, nilainya sudah gak seperti dulu. Kenapa? Karena kita gak mengharapkan untung, kita harapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk amalan yang sangat besar. Membantu saudara kita yang membutuhkan. Ya. Jadi, cara seperti itu tidak patut. Kecuali dia pinjamkan, ini emas, 3 kilo. Nanti kamu kembalikan 3 kilo. Ya. Kalau dia pinjamkan uang, kemudian harga emasnya berubah. Nah, kalau emasnya nggak berubah sih nggak masalah. Ya. Dia pinjamkan 5 juta sekarang, ternyata setahun kemudian masih senilai 5 juta. Tapi kalau dia berubah, maka ini termasuk kategori riba. Ya. Termasuk kategori riba, karena pada hakikatnya ini zat yang berbeda antara uang dengan emas. Ya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hanya ingin menegaskan mengenai syafaat, bahwa saya dengar syafaat itu hanya diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun kalau Allah mau mengabulkan, karena hak prerogatif ada pada Allah. Seperti halnya kakek Muhammad sendiri itu tidak dikabulkan sama Allah, bahwa dia menyebutkan kalimat tauhid tetap hukum pada kemusyrikannya, nggak mau menyebutkan bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kemudian menurut umat Kristen non muslimnya, bahwa Nabi Isa itu adalah penebus dosa, apakah itu nantinya akan diperhatikan oleh Allah juga, karena Isa adalah Rasul Allah, apakah nanti dia bisa mengajukan syafaat juga untuk umatnya agar diampuni dosa-dosanya. Itu saja, mohon penjelasannya. Pertama, syafaat tidak khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya saja syafaat beliau yang paling banyak bentuknya dan paling besar. Ya. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak bentuknya. Contohnya asy-syafa'atul uzma. Syafaat terbesar yaitu memberikan syafaat kepada seluruh manusia agar mendapatkan peradilan. Ya. Yang tadinya manusia dalam kondisi susah, di hari kebangkitan, terlunta-lunta. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, minta kepada Allah supaya segera diadili, dihisab. Nabi Adam menolak, saya enggak patut meminta itu kepada Allah. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh menolak. Sejumlah para nabi mereka datang, semuanya menolak, merasa tidak patut. Pada akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu namanya asy-syafa'atul uzma. Maka Allah dengan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian melakukan hisab kepada seluruh makhluk. Ya. Kemudian syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penghuni surga agar masuk surga. Itu juga dikatakan syafaat. Kenapa? Karena pintu surga tidak akan dibukakan kecuali yang pertama kali masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang sudah masuk surga derajatnya ditinggikan lagi. Ada pula orang yang sebenarnya tidak berhak masuk surga. Dia harusnya masuk neraka. Dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia selamat. Ada pula yang sudah terlanjur masuk neraka, yang seharusnya dia lebih lama di neraka, tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dikeluarkan dari neraka. Ya. Nah, syafaat yang tiga ini meninggikan derajat di surga, menjadikan orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka, dan mengeluarkan orang dari neraka, ini tidak khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalil-dalil menunjukkan selain beliau juga ada yang memberikan syafaat. Seperti yang kita sebutkan tadi, syafaat para nabi yang lain, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Iya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam akan memberikan syafaat pada tiga jenis ini tadi. Ya. Orang yang sudah masuk surga, derajatnya lebih tinggi lagi dengan syafaat. Orang yang seharusnya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Orang yang sudah terlanjur masuk neraka, dengan syafaat dia dikeluarkan. Ini juga para nabi yang lain memiliki. Bahkan para malaikat. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, wa kam mim malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayya'dhanallahu lima yasha'u wa yarda. Surat An-Najm ayat ke-26. Kata Allah, berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun illa mim ba'di ayya'dhanallahu lima yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi malaikat juga punya syafaat. Ya. Demikian pula orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Disebutkan dalam hadis yang sahih, mereka akan memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ya, ini orang yang mati syahid. Demikian pula syafaat para ulama dan orang-orang saleh, dan juga syafaat yang kita sebutkan tadi, anak kecil yang belum balik, meninggal belum balik, dia akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi dengan syarat, orang yang diberikan syafaat ini tidak menyekutukan Allah. Jadi termasuk Nabi Isa alaihissalam, beliau memberi syafaat kepada umatnya dengan syarat umatnya itu tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau mereka sudah menyekutukan Allah, yaitu dengan menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus, kata mereka, tidak mungkin dapat syafaat. Enggak mungkin. Karena Allah mengatakan, "Maliz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta." Tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Iya. Jadi itu syarat. Orang yang diberi syafaat itu tidak menyekutukan Allah. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaat adalah para pelaku dosa besar yang tidak syirik. Beliau bersabda, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafa'atku diantaranya akan diberikan kepada para pelaku dosa besar selain daripada kesyirikan dari kalangan umatku. Ya. Jadi ini keistimewaan orang yang tidak berbuat syirik. Walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, masih ada harapan dia mendapatkan syafaat. Tapi enggak boleh kita memastikan, ya. Enggak boleh kita mengatakan ah enggak apa-apa saya berbuat dosa, nanti juga dapat syafaat. Enggak boleh. Kita enggak bisa memastikan. Kita enggak bisa pastikan saya akan dapat syafaat, enggak bisa. Ya. Karena syafaat itu bukan hak kita. Itu hak Allah. Allah hanya akan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Jadi termasuk Nabi Isa AS dan para Nabi yang lain akan memberi syafaat kepada umatnya dengan syarat. Mereka tidak menyekutukan Allah. Maka umat Nasrani hari ini yang menyembah Yesus, menyembah Nabi Isa, mereka tidak dapat syafaat. Dan juga yang sekalian perlu dipahami, umat Nasrani hari ini, contohnya di negeri kita, itu bukan umat Nabi Isa. Bukan umat Yesus. Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel. Aneh sebenarnya. Aneh sekali kalau orang Indonesia mengikuti Yesus. Atau orang Eropa sekalipun. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam diutus khusus Bani Israel. Ya Bani Israel, abudullaha rabbi wa rabbakum. Beliau mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila nasi 'amatan." Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ya, makanya aneh orang Indonesia mengikuti Yesus. Yesus enggak diutus untuk kalian. Diutus khusus untuk Bani Israel. Itu perbedaan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Mau orang Arab ataupun selain Arab, seluruhnya. Adapun nabi-nabi sebelum beliau itu diutus untuk kaumnya saja. Makanya jemaah sekalian, terkadang di satu masa ada berapa orang nabi? Karena kaumnya kan banyak. Ya, contohnya di masa Nabi Ibrahim ada juga Nabi Lut. Nabi Ibrahim diutus kepada kaum yang lain, Nabi Lut diutus kepada kaum yang lain. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak termasuk Bani Israel. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Nabi Khidir diutus kepada kaum yang lain. Itu para nabi terdahulu. Ketika Nabi SAW diutus, hanya ada satu nabi diutus untuk seluruh manusia. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Mungkin kita cukupkan dulu, Pak, ya, sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.